Pilkada Jakarta meninggalkan sisa yang mengkhawatirkan rasa. Pertikaian, perpecahan seakan terpelihara. 2018 Pilkada serentak menanti di mana-mana. Belum lagi 2019. Pemilihan calon legislatif maupun presiden tentu menimbulkan dahaga kekuasaan yang tak terhingga. Sebagai negara demokrasi, semuanya sah-sah saja bertanding berebut untuk menjadi pemimpin. Namun menghalalkan segala cara, apalagi dengan isu agama yang terpecah-pecah, bukankah itu mengerikan? Hanya ada satu kata jawaban, Pancasila. Karena itu, pasang di profilmu Garuda. Ia tidak terjebak pada beda agama, suku, dan ras. Ia tidak memecah-mecah bahkan satu agama dalam kelompok yang berbeda. Garuda di profilmu, tanda kau cinta Indonesia. Semoga kesatuan itu terwujud menjadi kenyataan. Tak hanya diskusi di tataran yang kita bicarakan, tetapi tak pernah kita wujudkan. Segera, jangan tunda. Garuda di profilmu, Garuda di dadamu ketika kita bermain bola. Garuda di profilmu ketika kamu menjaga bangsa dari ancaman yang semakin hari terasa menggila. Ayo, Garuda, jangan pernah lupa. Bersama saya, Bigman Sirait.